Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazidah. Amma ba'd. O muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih kita melanjutkan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama siapa? Orang fakir. Fakir itu pengertiannya apa? Orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mencukupi segenap kebutuhannya. Enggak punya apa-apa sehingga enggak bisa mencukupi kebutuhannya. Yang kedua siapa? Miskin. Siapa orang miskin itu? Mempunyai sesuatu tapi tidak mencukupi kebutuhannya gitu. Mempunyainya berapa? Setengah atau lebih. Jadi kalau fakir itu punyanya di bawah setengah kebutuhannya. Kalau miskin, punyanya setengah atau lebih, tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya gitu. Sekarang, punya pabrik, punya truk, punya mobil. Pabrik truknya, truk-truknya, mobil-mobilnya, kalau dijual semua harganya 5 miliar. Tapi hutang dia 25 miliar. Berarti kalau dijual semua enggak lunas. Berhak mendapat zakat apa enggak? Berhak dikasih zakat, dikasih beras. Punya truk 5, punya mobil 10, punya pabrik dikasih zakat. Enggak masuk seperti ini. Jadi dia bisa makan sampai kenyang. Lah truknya makan sampai kenyang bisa, cuma dia punya utang banyak. Gitu. Dia bisa mencukupi kebutuhannya, dia puter gitu pabriknya, mobilnya, truknya. Hutangnya dia lunasi tiap bulan. Lama-lama lunas 25 juta. Punya pabrik, punya karyawannya 1000. Ya enggak pas lah dikasih zakat. Ya, seperti itu. Jadi ini ya nak dibilang miskin ya miskin, tapi bisa mencukupi seluruh kebutuhannya. Dia cuma punya hutang gitu loh. Kebutuhan makannya tercukupi, minumnya lezat-lezat, makannya lezat-lezat, kasurnya tebel. Ya. Mobilnya 5, truknya 10, karyawannya 1000. Cuma memang kalau dijual enggak cukup untuk menutupi hutangnya, tapi kalau dijalankan terus hutangnya lama-lama lunas gitu. Enggak berhak seperti ini. Ya, enggak berhak menerima zakat. Orang miskin kok truknya 5. Orang miskin kok mobilnya 10, karyawannya 1000. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini gambarannya memang orang yang kesusahan, bukan orang yang serba ada, cuma dia punya tanggungan, enggak gitu. Dan ini nanti dipahami karena ada nanti orang yang penerima zakat yang berikutnya nanti dalam pembahasan gharimin yang keenam nanti. Sekarang yang ketiga. As-salisu. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, al-amiluna, yang ketiga sudah ya, yang keempat sekarang, amil sudah. Kemarin amil dikasih upah, ujrah. Enggak apa-apa. Jadi beramal soleh dapat upah, enggak apa-apa. Jadi yang penting menjaga keikhlasan gitu. Ketika beramal soleh, ikhlas, dapat gaji, maka enggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai ada prinsip pengajar enggak boleh minta gaji, enggak boleh dapat gaji. Bukan minta ya, dapat gaji. Jadi harusnya pengajar itu setengah hari kerja untuk dirinya sendiri, setengah hari ngajar, enggak boleh dapat imbalan. Kalau dapat imbalan berarti enggak ikhlas, syirik. Ya, jangan sampai seperti ini. Dalilnya ini, amil zakat diberi oleh Rasul ujrah gitu. Diberi oleh Rasul yakni upah gitu. Gaji gitu. Yang keempat, Arabi'u al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang ditundukkan hatinya. Siapa orang yang ditundukkan hatinya? Huwa as-sayyidu al-muta' fi qaumihi. Pimpinan kaum yang ditaati. Ya. Pimpinan kaum yang ditaati. Mimman yurja islamuhu, yang diharapkan keislamannya. Gitu. Pimpinan-pimpinan kaum itu kalau sampai masuk Islam, diharapkan kaumnya itu ikut-ikutan masuk Islam, kan gitu. Pimpinannya masuk Islam. Satu suku misalnya, pemimpinnya dikasih zakat, dikasih 100 ekor unta gitu. Nek ngasih seperti ini ya harus banyak, ya enggak harus banyak. Jadi memang dia supaya senang kepada Islam. Gitu. Enggak dikasih beras 2 kilo. Ya, pimpinan kaum sudah punya, dikasih unta. Maka di zaman Rasul orang-orang seperti ini dikasih unta yang jumlahnya banyak, ada yang sampai 100 ekor unta. Gitu. Sampai ada yang bilang, dulu wajah yang paling saya benci adalah wajahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikasih 100 ekor unta, mungkin kalau sekarang 1M lah harganya itu. Mungkin kurang lebih. Wajah yang paling saya cintai adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 100 ekor unta itu bisa merubah hati. Ya, gimana enggak senang tidak kasih 100 ekor unta. Dulu benci jadi senang gitu. Lah kalau dia nanti masuk Islam, kaumnya diharapkan juga masuk Islam gitu. Atau itu golongan pertama ya. Jadi untuk memahami orang yang ditundukkan hatinya itu bagaimana gitu. Au yuhsa syarruhu. Atau dikhawatirkan kejelekannya. Ini tokoh jahat, pimpinan kaum yang jahat ya, pimpinan suku yang memusuhi kaum muslimin, dikasih 100 ekor unta gitu. Kalau ketemu kaum muslimin, senyum-senyum sudah, enggak memusuhi lagi. Karena sudah dapat 100 ekor unta gitu. Jadi memang harta itu pengaruh gitu. Harta itu sangat pengaruh sekali. Taklim aja ada nasi bungkusnya pengaruh enggak? Sangat pengaruh sekali. Lebih-lebih 100 ekor unta gitu. Mempengaruhi hati yang asalnya memusuhi kaum muslimin kesulitan karena permusuhan dia, akhirnya dia dikasih zakat gitu. Orang kafir loh ini, kok dikasih zakat? Iya, walaupun kafir. Karena memang dikasih zakat itu supaya enggak ganggu lagi kaum muslimin. Enggak mengganggu kaum muslimin gitu. Atau yang ketiga, yurja biatiyatihi kuwatu imanihi. Atau orang yang diharapkan dengan diberi zakat imannya kuat. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam itu kan imannya mungkin lemah. Nanti didatangi orang kafir, kasih satu ekor unta, bisa jadi murtad lagi. Itu. Nah ini baru masuk Islam, biar kuat imannya dikasih zakat. Ya. Dikasih zakat. Dengan demikian harapannya imannya jadi kuat. Imannya jadi kuat gitu. Atau berarti golongan yang keempat. Au yurja bi atiyatihi kuwatu islami nadirihi. Atau dengan diberi pemberian itu, orang yang semisal dia jadi kuat keislamannya gitu. Jadi orang-orang yang semisal dia jadi kuat keislamannya gitu. Yang dikasih temannya, tapi dia akan menjadi kuat walaupun orang-orang semisal dia dikasih. Dia sendiri enggak dapat mungkin. Gitu. Tapi terpengaruh ya, menjadi kuat gitu. Atau yang ke berapa tadi? Yang kelima. Au jibaya tuha mimman la yu'tiha. Atau akan menariknya terhadap orang yang tidak diberi. Gitu. Dia masuk Islam diberi. Saya juga tak masuk Islam. Gitu. Dia dikasih. Saya juga tak ikut. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi menarik orang lain, ya, menarik orang yang lain yang tidak diberi gitu. Seperti itu. Itu contoh-contohnya. Kemudian kata Syekh Sa'di, fayu'ta mayah sulubihi at-ta'lifu wal maslahatu. Maka diberi zakat, yakni apa-apa yang terwujud dengannya taklif, orang itu hatinya jadi lunak kepada Islam dan ada kemaslahatan. Ya, ada kemaslahatan. Itu tadi contoh-contoh yang disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah, yakni menundukkan hati untuk dalam rangka untuk ta'liful qulub, untuk menundukkan hati, yakni mu'allafatu qulubuhum, orang yang ditundukkan hatinya gitu. Orang-orang yang kuat imannya enggak dikasih, ya. Penduduk Ansar, orang-orang yang kuat imannya enggak dikasih. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam malah dikasih banyak sama Rasul. Gitu. Akhirnya muncul kecemburuan. Ya wajar cemburu gitu. Kecemburuan. Rasulullah lebih sayang kepada kaumnya. Karena Rasulullah dari Mekah. Ya. Kemudian memberi penduduk Mekah, tokoh-tokoh Mekah dengan 100 ekor unta gitu. Kaum Ansar, penduduk Madinah enggak dikasih. Gitu. Kayaknya Rasulullah sudah enggak kembali ke Madinah lagi. Karena lebih cinta kepada kaumnya, penduduk Mekah gitu. Terdengar sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah mengumpulkan kaum Ansar kemudian menyampaikan, apakah kalian tidak senang jika kembali ke Madinah bersama Rasulullah, atau kalian lebih senang kembali ke Madinah bersama unta-unta itu? Para sahabat Ansar menangis dan menjawab, ya tentu kita lebih senang kembali ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta-harta tersebut diberikan untuk mu'allafatu qulubuhum, untuk orang-orang yang ditundukkan hatinya, walaupun itu dalam pembahasan ghanimah ya. Seperti itu. Tapi maksud orang apa menundukkan hati itu seperti itu gitu. Berarti biar sergap ngaji dikasih nasi bungkus boleh? Boleh? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Tapi bisa? Terus-menerus? Kalau mampu alhamdulillah. Berat ya biaya. Seperti itu. Jadi biar ilmu tersampaikan ke umat, dikumpulkan, ada nasi bungkus pada semangat, alhamdulillah gitu. Awal-awal semangat karena nasi bungkus, harapannya lama-lama ikhlas lillahi ta'ala gitu. Berikutnya yang kelima, al-hamisu, yakni ar-riqabu, yakni perbudakan. Ini juga diberi contoh-contoh untuk supaya dipahami. Perbudakan, jadi zakat untuk perbudakan maksudnya gimana? Contohnya, wahum al-mukatabuna alladina qad istarau anfusahum min sadatihim. Contohnya adalah budak yang membeli dirinya sendiri. Ya, namanya budak mukatabah. Ya, budak mukatabah. Maksudnya budak pengen bebas. Dia minta izin kepada tuannya. saya pengen kerja di luar setengah hari. Setengah hari untuk tuan, setengah hari saya kerja di luar. Lah hasil kerja di luar itu saya gunakan untuk menebus diri saya. Saya pengen bebas gitu. Ya. Dan ini seperti kisahnya siapa? Barirah radhiyallahu ta'ala anha, seorang budak pengen membebaskan dirinya sendiri. Kemudian dibantu oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pembebasannya. Ya, pembebasannya dibantu oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan akhirnya bebas. Itu namanya budak mukatabah. Lah budak yang baru membeli dirinya sendiri dengan mencicil, maka diberi bantuan dengan zakat. Ya, diberi zakat untuk mencicil budak tersebut atau untuk membebaskan secara langsung kalau banyak gitu. Budak apa namanya tadi? Mukatabah, ya. Budak mukatabah, budak yang sedang mencicil dirinya sendiri gitu. Maka fahum yas'auna fi tahsili ma yafukku riqabahum. Mereka sedang berusaha untuk mewujudkan yakni kebebasan punggung-punggung mereka, karena punggung mereka diikat sebagai budak gitu. Punya ikatan sebagai budak gitu, bukan ikatan tali, bukan ya, ikatan perbudakan gitu. Maka fayu anuna ala dalika minaz zakat, maka mereka dibantu dari zakat gitu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, perbudakan juga. Wa faqqu raqabatil muslimatil lati fi habsil kuffari dakhilun fi hada. Atau membebaskan budak muslimin yang pada ada pada tahanan orang-orang kufar. Jadi kekalah perang atau dalam peperangan kaum muslimin ditawan, dijadikan budak oleh kufar. Maka ditebus dengan uang zakat. Maka hal ini masuk, ya. Jadi untuk menebus tawanan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin yang ditawan oleh musuh, ya, ditawan oleh musuh gitu. Seperti itu. Yang ketiga, contoh ketiga. Bal aula wa yadkhulu fi hada annahu yajuzu ayyutika minha ar-riqabu istiqlalan. Bahkan itu tadi lebih aula, lebih utama untuk kaum muslimin yang ditawan musuh, ini lebih utama untuk dibebaskan dengan zakat gitu. Berarti memang penting gitu. Atau zakat itu digunakan untuk membebaskan budak secara istiqlal. Kalau tadi mukatabah, bantu aja. Bantu budak membeli dirinya sendiri, membebaskan dirinya. Kalau ini budak dibeli dengan zakat secara utuh. Jadi zakat untuk membeli budak muslimah atau muslimin kemudian dibebaskan. Jadi baik mukatabah, kalau mukatabah mungkin bantu, sudah budaknya sudah nyicil berapa gitu, ini bantu untuk nyicil atau bantu untuk melunasi. Kalau yang ketiga ini tadi memang beli budak terus dibebaskan gitu. Jadi secara utuh dari zakat. Secara utuh dari zakat gitu. Itu yang kelima untuk membebaskan budak. As-sadisu yang keenam, al-gharimuna yakni orang-orang yang terlilit hutang. Orang-orang yang terlilit hutang. Terlilit itu sulit bayarnya gitu. Kalau tadi hutangnya 25 M, tapi punya pabrik, karyawannya 1000, punya truk puluhan, punya mobil puluhan. Ini enggak kesulitan, memang dia muter uangnya. Jadi dia keuntungan pabriknya itu untuk bayar hutang gitu. Jadi dia enggak, masih bisa lah gitu, masih bisa untuk bayar hutangnya sehingga enggak perlu, enggak dapat zakat. Kalau ini yang terlilit hutang, wahum kismani, dan mereka ada dua golongan. Ahaduha, salah satunya, al-gharimuna li islahi datil baini. Berhutang besar untuk mendamaikan dua kelompok gitu, untuk mendamaikan dua kelompok gitu. Dua kelompok ini enggak bisa didamaikan kecuali dengan harta. Enggak bisa didamaikan kecuali dengan biaya. Akhirnya ya sudah. Hutang untuk membiayai perdamaian dua kelompok yang sedang bertikai. Karena pertikaiannya masalah diat. Jadi satu kelompok membunuh yang lain, maka harus membayar tebusan. Kalau enggak dibayar tebusannya, diamuk, dimusuhi gitu. Maka harus, supaya damai, ya sudah, pinjam untuk sebagai tebusan dari jiwa yang dibunuh tadi. Sedangkan nyawa satu itu harganya berapa? 100 ekor unta gitu. 100 ekor unta itu harga nyawa manusia satu gitu. Satu jari. Jari ini motong jari orang harganya berapa? Berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 5 ekor unta. Kok 5? 10. 10 ekor unta. Sehingga memotong dua tangan berapa? 100 ekor unta gitu. Seperti itu. Nanti dalam pembahasan kitabul jinayat, semua ada harganya. Mata harganya berapa, kaki harganya berapa, satu ruas jari harganya berapa. Ada harga tebusan-tebusan dalam kitab jinayat. Di akhir kitab ini, dan ini masih di awal, berarti nanti sangat-sangat nanti sekali gitu ya. Di kitab jinayat, kitab tentang undang-undang narapidana, itu kitab fikih terakhir pembahasannya itu. Jadi kehakiman, kejaksaan, kemudian narapidana gitu. Kitab fikih awalnya toharoh, akhirnya jinayat. Ini kitab narapidana, apa, hukum-hukum pidana gitu. Di akhir kitab fikih. Itu yang pertama. Jadi terpaksa hutang untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai. Asani, kelompok kedua, man gharima li nafsihi, orang yang hutang untuk dirinya sendiri. Summa aksara, kemudian tertimpa kesulitan. Lah ini, tertimpa kesulitannya ini. Sehingga ini keluar dari tadi, pemilik pabrik, karyawannya 1000, mobilnya berpuluh-puluh, truknya berpuluh-puluh, enggak masuk gitu. Jadi kemudian tertimpa kesulitan untuk mengembalikan hutangnya. Fa innahu yu'ta ma yuwaffi bihi dainahu. Maka dia diberi untuk mencukupi, untuk melunasi hutangnya. Jadi hutang pribadi enggak apa-apa. Jadi orang yang terlilit hutang, kemudian kesulitan untuk membayarnya. Dia sudah kerja keras, banting tulang. Ya, tapi kesulitan. Enggak bisa juga, ya. Tulangnya dibanting-banting masih sulit juga gitu. Gitu. Jadi beda ya dengan pemilik pabrik tadi, beda jauh gitu ya. Yang ketujuh. As-sabi'u al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Jadi al-ghazinya, yang berperangnya jangan ditutup. Tinggal fi sabilillah. Kalau tinggal fi sabilillah ini nanti arahnya luas untuk bikin tempat wudu. Zakat untuk bikin tempat wudu, zakat fitrah. Lah wudu itu fi sabilillah loh, di jalan Allah loh, apa di jalan setan? Gitu. Jadi ini untuk al-ghazi, orang yang berperang di jalan Allah. Kalau orang awam itu ya, al-ghazinya dihapus. Jadi zakat untuk sabilillah, untuk fi sabilillah. Ini pembahasannya zakat fitrah loh ya. Kalau zakat mal nanti lain lagi. Ini zakat fitrah untuk bikin tempat wudu, berasnya dijual, untuk pembangunan masjid, untuk beli paping, beli itu. Padahal zakat fitrah itu tukmatan lil masakin, untuk makanan orang miskin. Beras dijual, dibelikan paping untuk masjid. Lah masjid kan yusabilillah, apa jalan syaitan. Ini jalannya Allah gitu. Seperti itu. Lebih aneh lagi untuk beli makanan untuk takbiran, zakat fitrah ya. Jadi untuk biaya takbiran, bikin bakso. Takbiran kan ya di jalan ah? Di jalan Allah beli bakso. Ada seperti itu. Dalilnya apa? Fisabilillah. Takbiran fisabilillah gitu. Adapun Syaikh Sa'di rahimahullah menyebutkan al-ghazi fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah gitu. Orang yang berperang, ghazi dari kata perangan. Orang yang perang di jalan Allah. Wahum al-ghuzatu al-mutatawwi'ah, yakni peperangan yang sunnah, yang tatawu. Alladina la diwana lahum, yang dia itu tidak masuk diwan. Jadi tidak masuk daftar tentara, sehingga enggak dapat gaji dari pemerintah. Jadi kalau tentara itu, mujahidin itu sudah didaftar oleh pemerintah jadi anggota tentara yang tugasnya berjihad, digaji, itu enggak dapat. Tapi yang dapat zakat ini orang yang tidak masuk diwan gitu. Tidak masuk buku catatan daftar tentara. Jadi ini tentara swasta gitu ya. Tentara swasta gitu. Fayu'tuna minaz zakati mayu'inuhum ala ghazwihim, maka diberi zakat untuk membantu peperangan mereka. Min samani silahin, dari harga senjata. Auda batin, atau untuk beli kendaraan. Au nafqatin lahu wal iyaluhu, wa iya liwali iya lihi, atau untuk nafkah dia, kebutuhan dia orang yang berjihad, wali iya lihi, untuk keluarganya yang ditinggal berjihad, anak istrinya yang ditinggal berjihad gitu. Yakni liyatawaffara alal jihadi wa yatma'inna qalbuhu, dan supaya dia itu bersemangat untuk berjihad dan tenang karena anak istrinya tercukupi, peralatan tercukupi, kendaraan tercukupi gitu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Insyaallah taala kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin malam ini untuk taklim musyrifah libur karena ada keperluan. Jadi alafu minkunna untuk taklim malam ini, taklim musyrifah libur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.